Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Pasal berikutnya dari kitab Ighathatul Lahafan min Masyayidi Syaitan adalah qawlu Ibnul Qayyim rahimahullah wa min kaydihi al-ajib annahu lamma yusham an-nafs hatta ya'lama ayyal quwwataini taghlib 'alayha. Faslun, pasal berikutnya. Wa min kaidihi al-ajib, dan di antara tipu daya syaitan yang sungguh mengherankan, sungguh menakjubkan. Annahu lamma yashamun nafs, ketika dia terus mengawasi atau mencium jiwa-jiwa manusia. Mencium dalam artian melihat bagaimana keadaan jiwanya, kemana cenderungnya. Sebagaimana kemarin kita bahas bahwa syaitan menyelidiki keinginan manusia. Ini hawa nafsu mereka masing-masing, syaitan menyelidikinya. Maka kemudian syaitan akan masuk dari pintu yang paling disukainya. Maka di sini juga dikatakan demikian, bahwa syaitan terus mencium gelagat manusia. Hatta ya'lam ayyal quwwataini taghlib 'alayha, hingga syaitan tahu kekuatan mana yang menang dari dua kekuatan yang ada pada manusia. Quwwatul iqdami wasyaja'ah am quwwatul inkifafi wal ihjami wal mahana. Kekuatan mana di antara kekuatan yang dimiliki manusia? Apakah kekuatan al iqdam wasyaja'ah? Al-iqdam itu untuk maju, syaja'ah keberanian, ini semangat untuk mengerjakan, semangat untuk maju, semangat untuk berbuat dan berani, atau sebaliknya. Quwwatul inkifaf wal ihjam wal mahana, atau kekuatan mundur. Ihjam artinya mundur. Inkifaf, berhenti, enggak mau beramal. Wal mahana, kerendahan dan kehinaan. Qul inna a'udzubikumullah. Syaitan terus mencium gelagat manusia yang akan digodanya. Ini orang cenderungnya kemana? Cenderung beramal atau cenderung malas? Cenderung maju atau cenderung mundur? Fa in ra'al ghalib 'ala nafsil mahana wal ihjam akhadha fi tathbitihi wa id'af himmatihi wa iradati 'anil ma'mur bihi. Kalau ternyata al-ghalib, yang lebih kuat, yang lebih menang pada jiwa tersebut adalah kehinaan, al-ihjam, yakni cenderungnya untuk mundur, malas, tidak mau beramal, tidak mau bekerja, akhadha fi tasbiithihi wa idhaaf himmatihi, maka orang ini akan digoda oleh syaitan dalam bentuk tasbiithihi. Tasbiith membikin tambah malas, wa idhaaf himmatihi memperlemah semangatnya, wa iradati memperlemah keinginan-keinginannya, yakni keinginan untuk mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dibikin semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Karena syaitan tahu ini lebih cenderung kepada kemalasan. Orang ini cenderungnya untuk santai, enggak mau beramal, enggak mau bekerja, enggak mau beribadah. Maka digoda untuk tidak beramal sama sekali. Wa taqalahu alaihi, digambarkan betapa beratnya ibadah. Fa huwa alaihi tarku, maka orang ini diupayakan untuk meninggalkan amalan-amalan ibadah. Hatta yatrukahu jumlatan, hingga ujung-ujungnya meninggalkan ibadah secara keseluruhan. Aw yuqassir fihi wa yatahawan bihi, atau paling tidak digoda supaya dia meninggalkan sebagiannya atau kurang sempurna, atau mengabaikan, melalaikan, atau dia kemudian melupakannya. Jadi gua adalah syaitan, kalau bisa meninggalkan seluruh ibadah. Kalau enggak bisa paling tidak sebagiannya, menguranginya, atau kalau tidak bisa paling tidak dia mengerjakan tidak sempurna. Kalau dilihat kecenderungan orang ini adalah kecenderungan malas. Sebaliknya, wa in ra'a al-ghalib alaihi quwwat al-iqdam, kalau dilihat oleh syaitan bahwa kecenderungan orang ini justru yang ghalib, yang unggul adalah semangatnya, al-iqdam, semangat untuk maju, semangat untuk mengerjakan, semangat untuk beribadah, wa ulul himmah, memiliki semangat yang tinggi untuk beribadah, akhadha yuqallil 'indahu al-ma'mur bihi, maka digodanya dengan cara lain. Digambarkan oleh syaitan bahwa yang diperintahkan oleh Allah itu kecil sekali, sedikit sekali, kurang. Lihat, yang tadi digoda supaya jangan mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah. Sedangkan yang kedua digoda bahwa yang diperintahkan oleh Allah kok sedikit. Kok disuruh cuma sekali, jangan sekali, yang banyak. Kok cuma sekian, perbanyak lagi, perbanyak lagi, perbanyak lagi, tambah, tambah, tambah. Wa yuhimuhu annahu la yakfihi, dibayangkan kepadanya dengan waham bahwa ibadah tadi kurang, ma yakfihi, tidak cukup. Wa annahu yahtaj ma'ahu ila mubalaghah, bahwasanya butuh untuk diperbanyak, mubalaghah, ditinggikan lagi, wa ziyadah, ditambah-tambah. Fa yuqassirul awwal wa yatajawaz bitsani, maka syaitan menggoda yang pertama agar taksir, mengurang-urangi ibadah, menggoda yang kedua untuk menambah-nambah ibadah. Kedua-duanya salah, kedua-duanya menyimpang kalau menuruti godaan syaitan. Qul inna a'udzubikumullah kaum muslimin yang saya hormati. Lihat, syaitan menyelidiki keadaan jiwa-jiwa manusia, dan syaitan mengalir pada tubuh manusia, majradam, mengalir di aliran darah manusia sampai ke jantungnya, sampai ke hatinya, dan dia tahu ini orang cenderungnya kemana, cenderungnya kepada perbuatan-perbuatan kemalasan atau cenderungnya kepada semangat. Kalau cenderung malas, maka akan digoda untuk meninggalkan ibadah-ibadah, kalau bisa meninggalkan secara keseluruhan. Dibisikkan kepadanya, ibadah itu untuk orang-orang yang dalam keadaan belum yakin. Kalau kamu yang sudah yakin, enggak perlu ibadah. Bisikan syaitan. Kenapa? Syaitan tahu aslinya orang ini malas, Orang ini dalam keadaan enggak mau beramal dan senangnya santai, enggak mau capek, enggak mau beribadah. Maka dibisikkan, kamu ini sudah yakin, enggak perlu ibadah lagi. Dia berpikir lagi, masa? Sudah yakin enggak perlu beribadah? Iya, karena dalam Al-Quran dikatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah pada Allah sampai datang keyakinan. Padahal ayat ini tafsirnya bukan ke sana. Ayat ini tafsirnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal maut. Keyakinan yang dimaksud adalah kematian. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Tetapi syaitan menyeret makna ayat tadi karena dia yakin orang ini akan menerima, karena orang ini malas aslinya. Wahai rajul, Allah katakan beribadahlah sampai yakin. Kamu sekarang sudah yakin kan? Ya saya yakin. Kalau begitu enggak perlu ibadah lagi. Mulai dia berpikir, iya. Benar juga. Wah saya malas lagi. Akhirnya dia tidak beribadah, punya dalil lagi. Sedangkan yang kedua, orang yang semangat beribadah, semangat beramal, kalau ada perintah-perintah dalam Quran dan Sunnah dia kerjakan, maka syaitan menggodanya bukan dengan cara tadi. Menggodanya dengan cara lain. Kok segini ya salatnya? Kenapa kok cuma sekian? Kurang. Kok cuma 33 kali? Mestinya 1000 atau 70 ribu kali. Qanifidina azakumullah. Sehingga apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dianggap kecil, dianggap sedikit. Akhirnya dua-duanya sesat. Yang pertama sesatnya dalam keadaan muqassir. Yang kedua sesatnya mujawiz. Muqassir adalah orang yang kurang beribadahnya. Sedangkan mujawiz adalah orang yang berlebih-lebihan ibadahnya. Kama qala ba'du salaf. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian para ulama dari kalangan salaf. Ma amarallahu ta'ala bil amri illa walisyaitan fihi nazghatan. Tidaklah Allah memerintahkan satu perintah kecuali syaitan memiliki nazghatani, memiliki dua godaan. Nazghah artinya godaan, sebagaimana ayat yang pernah dibahas. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kata Allah, kalau syaitan memberikan kepada kamu bisikan godaan, maka berlindunglah kepada Allah. Kata para ulama salaf, syaitan setiap ada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka syaitan memiliki nazghatani, memiliki dua godaan. Imma ila tafriitin wa imma ila taqsir. Imma ila tafriit wa taqsir wa imma ila mujawiz wal ghulu. Bisa jadi digodanya kepada tafriit, melalaikan, taqsir, berkurang-kurangan dalam mewujudkan perintah Allah. Wa imma ila mujawazah wa ghulu, atau digoda untuk berlebihan atau ghulu, yakni melampaui batas. Wa la yubali bi ayyihi ma dhafar, dan syaitan tidak peduli dia berhasil dengan godaan yang mana. Dia tidak peduli mau dengan godaan pertama ataupun dengan godaan kedua, syaitan tidak peduli. Artinya yang penting manusia itu sesat. Apakah sesatnya karena tidak mengamalkan perintah Allah, atau sesatnya karena menambah-nambah perintah-perintah Allah? Wa qad iqtata'a aktsarun nasi illa aqall al-qalil fi hadainil wadiyain. Dan sungguh syaitan telah banyak menyesatkan manusia, illa aqall al-qalil, kecuali sedikit sekali yang selamat. Kebanyakan terseret oleh syaitan ila hadainil wadiyain. Kebanyakan terseret oleh syaitan ke dalam dua lembah kesesatan. Lembah yang bernama lembah taksir, wadi taksir. Dan lembah al-mujawazah. Yaitu wadil mujawazah wa ta'addi. Yang satu lembah-lembah qasir wa taksir. Lembah berkurang-kurangan, tidak sempurna, tidak mengerjakan, tidak mengamalkan, tidak sungguh-sungguh dan seterusnya. Satu lembah lagi, lembah berlebih-lebihan, menambah-nambah, ghulu, melampaui batas dan seterusnya. Wal qalil minhum jaddan as-sabit 'ala as-sirat. Dan sedikit sekali yang sabit di atas siratal mustaqim. Sedikit sekali yang terus istiqamah di atas jalan yang lurus. wal qalil minhum jiddan ats-tsabit ala siratil ladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashabihi. Sedikit sekali orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, yaitu di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan para sahabatnya. Faqawmun qassara bihim alil ityani biwajibati taharah. Contoh. Ibnu Qayyim mulai mencontohkan satu persatu. Sekian banyak contoh-contohnya. Salah satu contohnya, faqawmun qassara bihim alil ityani biwajibati taharah. Satu kaum dalam keadaan qassara, sangat kurang dalam mendatangkan kewajiban taharah. Imma tidak mau bersuci, tidak mau bertaharah, atau tidak sempurna taharahnya, atau mengabaikan atau melalaikan. Wa qaumun, sedangkan kaum yang lain, tajawaza bihim ila mujawazatil haddi bil waswas. Sebagian lain justru berlebih-lebihan, justru melampaui batas, yaitu dengan was-was. Sudah wudu, keluar, kayaknya tadi belum sempurna, balik lagi, wudu lagi. Setelah wudu yang kedua, balik lagi, sudah mau sholat, tadi saya itu kayaknya, saya belum yakin, was-was saya. Kayaknya yang tadi belum kena ya, yang ininya. Belum sempurna deh, balik lagi. Wudu lagi, balik lagi, wudu lagi, balik lagi, wudu lagi. Terus demikian sampai dia menghabiskan waktunya di kamar mandi. Orang sudah sampai rakaat kedua, dia masih bolak-balik di kamar mandi. Ghulu wal ifrat, mujawazatul had, melampaui batas. Yang tadi, alah, enggak wudu juga enggak apa-apa. Enggak wudu juga enggak apa-apa. Iya kan yang penting begini, yang penting begitu. Kamu kan tadi batal. Ya batal-batal dikit, gak apa-apa. Wudunya buru-buru. Ya sudah wudu. Tangannya masih kering. Tumitnya masih belum kena air. Padahal diancam oleh Rasulullah SAW. Wailun lil aqabi minannar. Neraka wail. Bagi mereka-mereka yang tumitnya tidak basah ketika berwudu. Diancam dengan neraka. Tapi orang ini mengabaikan. Lihat orang yang pertama dan lihat orang yang kedua. Kedua-duanya melampaui batas atau kedua-duanya sesat. Yang satu tidak sempurna dalam berwudu. Yang satu berlebih-lebihan sampai was-was. Dua-duanya tergoda oleh syaitan. Ketika syaitan tahu orang yang pertama ini malas, digoda oleh syaitan. Udah sekedarnya saja. Yang kedua karena orang ini ketahui rajinnya. Rajin banget. Makanya orang perlu digoda untuk terus berwudu, berwudu, berwudu, berwudu. Padahal sudah sah, diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi, karena was-was. Contoh berikutnya, wa qawmun qassara bihim an ikhrajil wajib minal mal. Satu kaum tidak mau mengeluarkan kewajibannya dari harta. Bakhil, enggak mau mengeluarkan zakat. Digoda oleh syaitan. Kamu capek mencari dunia. Kamu capek bekerja. Tiba-tiba mau dikasihkan orang. Jangan. Tahan saja. Loh ini wajib. Zakah. Harta kamu sudah sampai nisab. Dan sudah lewat satu haul. Maka wajib atasmu keluar zakat. Ya tapi kan dia cari akal. Bagaimana caranya supaya tidak keluar zakat. Dan syaitan mengajarinya. Ini saja. Kamu berikan yang ini untuk barang-barang yang tidak kena zakat. Kalau emas dan perak kena zakat, kamu berikan apa kek yang tidak kena zakat. Nanti kalau sudah lewat satu haulnya, kamu balikan lagi, kamu jadikan emas lagi. Nanti kalau sudah 11 bulan, hampir 12, kamu belikan barang lagi. Setelah kamu belikan barang, maka tidak sampai haul. Kamu enggak keluar zakat. Nanti kamu kembalikan lagi kepada emas dan perak. Terus seperti itu, kamu enggak akan kena zakat. Tergoda oleh syaitan. Dengan godaan yang pertama. Karena dilihat oleh syaitan. Tercium bahwa orang ini bakhil. Hubbu dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci kepada kematian. Sedangkan yang kedua, qawmun. Tajawaza bihim hatta akhraju jami'a ma fi aidihim wa qa'adu. Sampai-sampai yang kedua ini, tajawaza bihim, melampaui batas. Hatta akhraju jami' ma bi aidihim, maka dia keluarkan semua yang dia punya Dia berikan seluruhnya sampai dia tidak memiliki apapun. Waqa'adu, kemudian duduk. Alal nas, duduk meminta-minta pada manusia. Qanifidina azakumullah. Yaitu mereka-mereka kaum sufi yang membuang seluruh dunianya, kemudian dia mengembara, makan seadanya dari tempat-tempat sampah dan sebagainya. Atau kalau tidak ada, dia dari pohon-pohon, daun-daun dia makan, rumput-rumput dia makan. Mustasyrifina ila ma biaidihim, dalam keadaan melihat-lihat apa punya orang lain, padahal dia punya kemarin, dia buang semuanya, dia berikan, katanya sedekah. Siapa yang memerintahkan seperti itu? Tidak diperintahkan untuk engkau sedekah seluruhnya kemudian engkau yatakaffafunan nas. Tidak boleh. Bahkan ketika ingin berwasiat dikatakan sepertiga. Kemudian dikatakan oleh Allah, kamu membiarkan keluargamu, anak turunanmu dalam keadaan cukup, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka yatakaffafunan nas, kamu tinggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta pada manusia. Ini justru ada kelompok, ada aliran yang berkata, kalau meminta-minta itu lebih mulia. Jadi fuqara, masakin, meminta-minta itu afdal. Maka digambarkan yang namanya wali min awliyaillah adalah orang yang compang-camping, yang pakai topi besar, topinya Pak Tani yang compang-camping juga, yang disebut caping, yang bajunya robek-robek, tambal-tambalan, yang dia jalan ke sana kemari untuk cari dedaunan untuk dimakan, tidak memiliki rumah, tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki pakaian yang layak, tidak memiliki ini, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki apapun. Khonifina azakumullah, ini dianggap sebagai wali min auliyaillah katanya. Khonifina azakumullah, yang satu orang manusia adalah hubbu dunia, yang urusannya dengan dunia, dunia dan dunia, sampai-sampai dia bergelimang kemewahan. Ini tidak sedekah, tidak zakat, tidak mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ini terbawa oleh syaitan. Yang ini pun yang katanya wali tadi dalam tanda petik, wali syaitan, anak buah syaitan juga, terbawa juga oleh syaitan. Siapa yang mengajarkan untuk menyengsarakan diri? Ikhwan ibn a'azakumullah. Contoh yang ketiga, wa qawmun qassara bihim antana wuli ma yahtajuna ilaihi min at-ta'ami wasyarabi wal libas hatta adarru bi abdanihim wa qulubihim. Satu kaum tidak memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh badannya, tidak memperhatikan makanannya, tidak memperhatikan minumannya, tidak memperhatikan pakaiannya, pokoknya saya tidak mau ngurusi diri saya sendiri. Ini yang saya ceritakan tadi, sama. Dalam masalah makan dan minum mereka enggak peduli. Bahkan sebagian mereka puasa sampai 40 hari, 40 malam. Khonibrina azakumullah, akhirnya adarru bi abdanihim wa qulubihim. Akhirnya merusak badan-badan mereka dan merusak juga hati-hati mereka. Ini kaum-kaum tasawuf yang ghulu, yang berlebih-lebihan dalam agama. Mereka tidak peduli dengan makanannya, minumannya, tidak peduli dengan pakaiannya. Alasannya, saya tidak mau mengurusi dunia, saya ingin mengurusi akhirat saja. Ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, dalam keadaan dia makanannya tidak makan, tidak minum, pakaiannya compang-camping dan seterusnya. Tapi kelompok yang lain justru sebaliknya. Mereka dalam keadaan ghulu wal ifrat, dalam keadaan berlebih-lebihan. Qaumun tajawazu bihim atau tajawaza bihim hatta akhadhu fawqal hajah. Pakaiannya lebih dari yang dibutuhkan. Minumannya lebih dari yang dibutuhkan. Makanannya lebih dari yang dibutuhkan. Semuanya berlebih. Yang kalau orang itu lebih makanannya, lebih minumannya juga madarat. Hatta adarru, merusak abdanihim wa qulubihim, merusak hati-hati mereka dan merusak juga badan-badan mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulu wasrabu wa la tusrifu makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Makan berlebih-lebihan merusak. Juga kurang makan juga merusak. Maka tidak ada perintah untuk dalam keadaan menyengsarakan diri kurang makan, enggak ada. Puasa yang diajarkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, makan sahurlah kalian, sesungguhnya pada sahur itu ada barakah. Disuruh untuk makan sahur supaya kalian puasanya kuat. Maka ini menunjukkan perintah puasa bukan perintah menyengsarakan diri, bukan perintah untuk menyiksa diri. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Agama ini agama yang sempurna. Maka puasa itu satu ibadah yang tidak merusak badan-badan manusia. Enggak ada orang yang mati karena puasa. Enggak ada orang yang binasa karena puasa. Kalaupun ada ketika diselidiki, ternyata salah dia mengatakan enggak perlu sahur, enggak perlu buka. Akhirnya puasanya puasa wisal. Puasa yang bersambung terus-menerus. Ya pantas, itu namanya bukan puasa, itu mogok makan. Sama dengan demonstran-demonstran yang mogok makan. Enggak ada nilainya di sisi Allah sebagai ibadah, enggak ada. Ikhwan ibn al-Azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Syaitan selalu memiliki nazghatan, selalu memiliki dua godaan. Godaan untuk berkurang-kurangan dan godaan untuk berlebih-lebihan. Satu bagian manusia digoda untuk berkurang-kurangan dalam makan, minum, pakaian. Sebagian digoda untuk berlebih-lebihan dalam makan, minum, dan pakaian. Bagaimana cara menggodanya? Mana yang digoda dengan ini dan mana yang digoda dengan itu? Kalau dilihat orang ini semangatnya semangat dunia, kalau dilihat iqdamuhu ala dunia, semangatnya semangat dunia, maka digodanya untuk berlebih-lebihan terhadap dunia, berlebih-lebihan terhadap makanannya, minumannya, pakaiannya, dan seluruh urusan-urusan dunianya. Tetapi kalau terlihat orang ini semangatnya semangat ibadah, aduh sudahlah, namanya dunia itu gak penting. Bagus sesungguhnya kalimat ini, bahwa memang yang lebih penting adalah akhirat. Wal akhiratu khairun laka minad dunya, bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Iya. Ketika syaitan melihat oh ini digoda untuk ke dunia susah karena orang yang semangat ibadah, ternyata diseretnya untuk melupakan sama sekali. Padahal Allah menyatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagianmu dari dunia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian, wabtadi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, carilah dengan apa yang Allah berikan pada kalian, cari akhirat tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Disuruh oleh Allah untuk jangan lupakan bagianmu di dunia. Tetapi syaitan menggoda untuk melupakan dunia sama sekali, maka muncullah manusia-manusia aneh yang saya kira itu adalah dulu terjadi. Di zaman aliran sufi baru muncul, yang mereka memakai pakaian suf, memakai pakaian yang paling kasar, paling murah, dan mereka mengatakan kalau ada orang yang berpakaian seperti kalian, dikatakan kalian berlebih-lebihan, kalian ahli dunia dikatakan. Dan kalau makan sehari lebih dari sekali, dikatakan ghulu, berlebih-lebihan kata mereka. Ternyata sungguh pada hari ini masih ada. Muncul kembali atau mungkin berlanjut, masih ada kelompok-kelompok yang demikian yang mengembara dari ujung timur sana sampai ke barat, dari Jawa Timur ke Jawa Barat, dari Jawa Barat ke Jawa Timur, yang dari timur ke barat katanya saya ingin untuk berjalan kaki sampai ke tempat keramat Sunan Gunung Jati. Yang dari Jawa Barat yang berjalan jauh sampai ke Jawa Timur jalan kaki. Tidak mau pakai kendaraan apapun dan tidak mau bawa bekal apapun. Katanya saya ingin berziarah kepada tempat keramat Sunan Ampel. Yang dari sini ke sana, yang dari sana ke sini. Kenapa mereka tidak membawa uangnya, perbekalannya? Kenapa mereka? Tujuannya sudah tempat keramat. Yang kedua, caranya sudah caranya sufi terdahulu persis. Tidak mau dia makan kecuali apa yang didapati di jalan. Kalau tidak dapat apapun, maka dia akan puasa. Puasa apa? Yang namanya puasa dalam syariat dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau puasa sehari, dua hari terus-menerus itu bukan puasa namanya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Atau puasa makannya, minumnya tetap. Itu juga bukan puasa namanya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Yang satu ifrat, yang satu tafriyut. Contoh berikutnya. وَكَذَلِكَ قَصَّرَ بِقَوْمٍ فِي حَقِّ الْأَنْبِيَاءِ وَوَرَسَتِهِمْ حَتَّى قَتَلُوهُمْ. Demikian pula sebagian kaum berkurang-kurangan dalam memenuhi haknya para nabi dan para pewaris para nabi. Hatta qataluhum, sampai-sampai membunuh mereka. Yani kaum Yahudi yang yaqtuluna al-anbiya, mereka membunuh para nabi dan Allah selalu mengutuk mereka dengan waqatlihimul anbiya, karena mereka membunuh para nabi. Ikhwan fillah na'azakumullah, satu kaum tidak memberikan haknya para anbiya. Apa haknya para nabi? Haknya para nabi adalah untuk ditaati, untuk diikuti, untuk dimuliakan, untuk dihormati. Itu haknya para anbiya. Tetapi satu kaum tidak menghormati haknya para nabi. Bahkan sampai-sampai membunuh mereka, membunuh para anbiya. Wawarazatahum, wawarazatihim, dan juga pengikut-pengikut para anbiya. Siapa pewaris-pewaris para nabi? Para ulama. Juga tidak memberikan haknya para ulama. Apa haknya para ulama? Mengikuti mereka, menerima fatwa-fatwa mereka dan nasihat-nasihat mereka, menghormati mereka, mendoakan mereka dengan doa yang baik, rahimahumullah. Tetapi ada satu kaum meremehkan para anbiya, meremehkan para rasul, meremehkan para ulama, merendahkan mereka, tidak menghormati mereka, bahkan membunuh mereka. Ikhwan fillah na'azakumullah. Siapa selain Yahudi? Yahudi membunuh para anbiya, mengejek mereka, mencerca mereka. Sedangkan yang lain selain Yahudi masih banyak, termasuk para pengingkar sunnah yang menyatakan bahwa mereka itu para nabi hanya pengantar surat. Mereka itu enggak lain selain tukang pos. Apa sih mereka itu kalau bukan mengantarkan surat? Bukankah rasul itu artinya dalam bahasa Arab pembawa risalah? Risalah dalam bahasa Arab artinya surat. Maka rasul itu artinya pengantar surat dari Allah kepada kita. Maka rasul itu hanya tukang pos. Kita terima suratnya, apa urusannya dengan tukang pos, kata mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan dan dari kesesatan para pengingkar-pengingkar sunnah kafir, murtad, keluar dari Islam. Enggak perlu diberi salam mereka. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Lihat betapa mereka meremehkan hak-hak para rasul. Sebaliknya, wa tajawaza bi akharina hatta abaduhum. Sebaliknya, ada yang memberikan hak-hak para rasul sampai kemudian berlebihan menyembah para rasul. Bukan hanya menghormati, menyembahnya, menjadikannya seperti Tuhan. Yang tadi sesat, para pengingkar sunnah kaum Yahudi sesat. Demikian pula yang menyembah para rasul sesat. Dan syaitan tidak peduli bi ayyihi ma'dhafar. Syaitan tidak peduli dia berhasil menggoda dengan yang mana, dengan yang pertama atau dengan yang kedua. Yani kalau engkau berjalan di jalan yang lurus, syaitan akan menghalangi. Jangan kamu lewat di sini, jangan kamu lewat di sini, jangan kamu lewat di sini. Kalau dia maksa, pokoknya saya mau lewat, syaitan berpindah ke belakang dan dijongklokkan. Lewat yang jauh, jangan cuma sedikit, yang banyak, sampai menyimpang. Lihat cara syaitan menggoda, nazghatani, dengan dua tipu daya terhadap dua jenis manusia. Apakah manusia itu memiliki semangat iqdam atau ihjam? Kalau semangatnya semangat beramal, akan diajak kepada ghulu dan berlebih-lebihan. Kalau semangatnya semangat malas, tidak mau beramal, maka diajak untuk meninggalkan seluruh ibadah. Ikhwan Ibn Na'azakumullah, dikatakan pula oleh Ibn Qayyim rahimahullah selanjutnya. Wa tajawaza bi akharina hatta abaduhum. Sebaliknya, sebagian yang lain justru menyembah para nabi, menuhankan para nabi. Berdoa yang seharusnya kepada Allah, berdoanya kepada nabi. Yang harusnya dia meminta istighosah kepada Allah, dia istighosah kepada Nabi. Yang seharusnya dia mengagungkan Allah, dia mengagungkan Nabi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Wa qassara biqawmin fi khiltatin nas. Contoh berikutnya dari Ibnul Qayyim. Dan juga ada satu kaum yang qassara fi khiltatin nas. Fi khiltatin nas. Qassara berkurang-kurangan dalam bermasyarakat. Dalam bergaul dengan manusia. Sangat kurangnya. Hatta i'tazaluhum fit ta'at. Sampai meninggalkan mereka dalam masalah ketaatan-ketaatan pun gak mau. Tidak mau bergaul dengan masyarakat. Sampai dalam masalah yang baik juga gak mau bersama masyarakat. Dalam keadaan taat juga gak mau bersama masyarakat. Bahkan dalam keadaan wajib. Yaitu beribadah bersama kaum muslimin di masjid-masjid ibadah Jumat. Sholat Jumat bersama kaum muslimin, enggak mau. Sholat jamaah di masjid, enggak mau. Kenapa? Ah, sudah. Saya bukan mereka, mereka bukan saya. Ikhwan bin a'azakumullah, lihat. Betul-betul i'tazaluhum, meninggalkan seluruh kaum muslimin. Dengan alasan bahwa saya berbeda dengan mereka. Mereka semua sesat. Saya sendirian yang beriman kepada Allah SWT. Saya sendiri yang paling lurus, yang paling bertauhid, yang paling ikut sunnah. Aduh, itu ahlul bid'ah, saya gak mau sholat di masjid. Loh, Jumat, ah, saya gak mau Jumatan, saya sholat Jumat di rumah. Kenapa? Itu imamnya kan masih mengerjakan bid'ah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sampai yang wajib untuk mengerjakan sholat Jumat bersama-sama kaum muslimin, dia gak mau. Ra'aitu fi zilalil Qur'an. Aku melihat di bawah naungan Al-Qur'an bahwa semua manusia bergelimang kekafiran dan kesesatan. Aku tidak melihat ada orang yang beriman kecuali kelompok kecil di rumah-rumah. Masjid-masjid telah menjadi gereja-gereja. Dan azan dikumandangkan dalam keadaan kalimat-kalimat yang memanggil. Padahal hanya sekedar panggilan-panggilan belakang. Enggak ada wujudnya dalam kenyataan. Dicerca, semua masjid dicerca, semua azan dicerca. Dan dia tidak menganggap semua itu muslimin. Dikatakan masjid sebagai gereja-gereja, kata mereka. Ini kelompok ekstrim. Kelompok yang menyatakan bahwa saya tidak mau bergaul dengan masyarakat. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihat kal jum'ah wal jama'at wal jihad wa ta'allum ilm. Dia tidak mau bersama-sama untuk sholat jum'at, dia tidak mau bersama-sama untuk sholat jama'ah, dia tidak mau sama-sama berjihad bersama penguasa. Katanya penguasanya zalim. Tidak mau mempelajari ilmu bersama mereka. Tidak mau bergaul dengan masyarakat sama sekali, eksklusif. Sebaliknya, ada yang tajawaza biqaumin hatta qalatuhum. Ada yang melampaui batas dalam bermasyarakat, dalam bergaul dengan mereka, sampai terus bersama mereka dalam kedoliman mereka, dalam kemaksiatan mereka, dalam dosa-dosa mereka, yang katanya gaul. Kalau kami tidak ikut bersama mereka, acara mereka, nanti saya dikatakan tidak gaul. Saya kan orang yang bermasyarakat. Saya ini orang yang supel. Tahu supel? Orang yang luwes. Kemulai. Kadang munafik. Kadang dia jadi asi, kadang jadi zalim, kadang taat di masjid. Bermasyarakat. Dianggap yang namanya bermasyarakat itu ikut dengan budaya-budaya mereka walaupun dosa, walaupun haram, walaupun maksiat, walaupun zalim, tetap bersama masyarakat. Supaya dikatakan saya orang yang supel, pandai bergaul, dan bermasyarakat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang satu ifrat, yang satu tafriq. Yang satu muqassir, yang satu gulu. Ini dua-duanya godaan syaitan. Ada yang digoda untuk sama sekali meninggalkan kaum muslimin, mengkafirkan mereka. Dan ada yang kemudian bergaul bersama mereka dalam kemaksiatan mereka, kebid'ahan mereka, dalam kesesatan mereka diikuti. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Tidak ada dibiarkan oleh syaitan manusia berjalan di tengah-tengah. Enggak boleh ada yang berjalan di jalan yang lurus dengan pas. Kalau yang namanya salat jamaah wajib, dia salat jamaah. Walaupun imamnya mungkin ada kesalahan-kesalahan, ada penyimpangan-penyimpangan. Selama dia tidak kafir, dia tetap sah salat berjamaah bersama kaum muslimin. Demikian pula salat Jumat. Khonibdina'azakullah kaum muslimin yang saya hormati. Tetapi ada yang berlebih-lebihan sampai mereka tidak sholat jamaah, tidak sholat Jumat, alasannya, wah imamnya ahli bid'ah, imamnya mubtadi' dhal, saya enggak mau sholat Jumat. Qul inna a'udzubikumullah, fatwa dari siapa yang demikian? Kecuali kalau imamnya kafir, tidak sah kita sholat di belakang mereka, itu pun masih bisa cari masjid lain. Alhamdulillah, banyak masjid di Indonesia tercinta ini. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Contoh berikutnya dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Masalah darah. Wa qassara biqaumin hatta tamna'u min dhabhi 'usfurin aw syatin liya'kulahu. Satu kelompok tidak berani, yakni karena kurangnya agama mereka, mereka tidak berani untuk menyembelih burung sekalipun. Demikian pula enggak mau menyembelih kambing, enggak tega katanya. Padahal untuk dimakan. Oh, kalau menurut saya itu kejam. Kita harus memiliki pri kebinatangan. Kita harus punya kasih sayang pada binatang-binatang. Itu kan kejam, bukankah kambing itu punya anak? Punya saudara-saudara, apa tega kamu bunuh dia dalam keadaan anaknya menangis na'udzubillah. Sufi tasawuf sampai mengatakan seperti itu, sampai rumput tercabut nangis dia, ya Allah kasihan rumput ini nanti mati. Masyaallah, sayangnya pri kerumputan. Tetapi sebaliknya justru mengentengkan masalah darah. Jangankan sapi, jangankan kambing, manusia mereka bantai, manusia mereka bunuh. Mereka halalkan darahnya, dikit-dikit halal darahnya, bunuh saja. Halal darahnya, bunuh saja. Menurut Al-Quran, qatilul ladzi, bunuhlah mereka orang-orang yang menentang agama ini. Yang ini nyembelih kambing gak tega, yang ini malah berlebihan. Siapa yang godanya? Apa dua syaitan? Sama, setannya gurunya satu. Anak buahnya banyak. Tapi gurunya cuma satu, iblis lanatullah alaihi. Kenapa kok modelnya berbeda? Iya, karena manusianya berbeda. Ini manusia-manusia yang sangat penakut, sangat pengecut, yang gemetar lihat darah. Digodanya untuk jadi sufi. Udah kamu jangan ikut-ikutan, itu mengerikan, darah-darah. Udah ini aja, agama ini bagus agama buatmu. Masa begini? Iya, kambing itu kan juga makhluk hidup. Masa kamu membunuhnya, membantainya, kejam sekali. Jangan, kamu makan daun-daunan saja. Jadi vegetarian. Sebaliknya ada orang yang memang hidupnya dari kecil di masyarakat yang banyak terjadi peperangan sesama mereka. Entah di pedalaman mana, dikit-dikit sikat, bunuh perang suku tiap hari. Pembantaian terus menerus. Sehingga dia menjadi orang yang sangat enteng dalam membunuh. Diajak jihad paling berani. Saya paling depan. Oh, itu biasa saya perang. Sejak kecil saya ikut perang itu. Diajak oleh syaitan bukan untuk jihad. Diajak untuk berlebih-lebihan. Itu lihat. Ada orang yang berbuat maksiat. Kurang ajar kamu bermaksiat. Sikat, dibunuh. Oh, itu zalim. Halal darahnya. Bunuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ini sesat. Yang tadi juga sesat. Mana yang lebih mending? Enggak ada yang lebih mending, dua-duanya sesat. Dua-duanya jelek, enggak ada yang ringan. Dua-duanya menyimpang dari jalan yang lurus. Yang satu tidak berani menyembelih usfur, tidak berani menyembelih burung sekalipun. Yang lain tajawaza bi akharin hatta jarra'ahum 'ala ad-dima'il ma'sumah. Justru yang lain digoda oleh syaitan hingga lancang berani menumpahkan darah-darah yang diharamkan untuk ditumpahkan. Yaitu darahnya kaum muslimin, darahnya para kafir-kafir yang masih terikat janji, darahnya mereka-mereka yang mu'ahad, darahnya para dhimmi, darahnya mereka-mereka yang dikatakan oleh para ulama sebagai orang-orang yang duduk di negeri kaum muslimin dan mentaati kaum muslimin. Khun ibn a'azakumullah. Justru dibantah oleh mereka. Ini ifrat yang tadi tafriyat. Wa kadzalika qasara biqaumin hatta mana'ahum min al-ishtighali bil ilmi alladhi yanfa'uhum. Contoh berikutnya, ada kelompok-kelompok, ada manusia yang tidak mau sibuk dengan ilmu. yani mana'ahum minal ishtighali bil ilm, karena kurangnya agama mereka sampai-sampai mereka tidak mau sibuk dengan ilmu, enggak mau belajar yang bermanfaat buat mereka. Enggak mau belajar yang bermanfaat buat mereka. Sedangkan kelompok lain, wa tajawaza bi akharin hatta ja'alul ilmi wahdahu wa ghayatuhum, justru semangat belajar, belajar, belajar, belajar, belajar, lupa dengan amal. Tidak mau mengerjakan. Pokoknya hanya penasaran-penasaran, belajar, belajar, belajar, tidak beramal. Yang satu tidak mempelajari ilmu, ilmu agama. Yang satu mempelajari ilmu, tidak beramal. Hanya ingin mendapatkan gelar, ingin mendapatkan sebutan sebagai alim, hanya ingin dipuji, hanya. Khonifidina azakumullah, yang ini ifrat, yang ini tafrit, yang ini taksir, yang ini hulu. Khonifidina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lebih mengerikan lagi dari godaan syaitan dalam bentuk yang sama. Dalam bentuk melihat apakah semangat orang ini ikdam atau ihjam. Kalau semangatnya ikdam akan diajak untuk berlebih-lebihan. Kalau semangatnya ihjam akan dikasih berbagai macam syubhat-syubhat untuk tidak mengerjakan ibadah sama sekali. Qanibirin a'azakumullah, kita akan lanjutkan insyaAllah pada kajian mendatang bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.